Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami' bab tentang at-tarhibu min masawi al-akhlaq, bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Pada pertemuan yang terakhir telah kita masuk pada 3 hadis yang terakhir. Sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu santri setoran. Atallah hafal? Belum. 1 hadis saja. Belum. Ya sudah. Siapa? Kamu nak? Nah, belakang. Hafal kamu? Ya, berdiri. Barakallahu fiik. Yang terakhir sudah kita lewati dan masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tumari akhaka ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhak, janganlah engkau mendebat, membantah saudaramu. La tumari, janganlah engkau mendebat atau berbantah-bantahan dengan saudaramu. Wala tumazihuhu, dan janganlah kamu mempermainkannya. Wala ta'iduhu mu'idan, dan janganlah engkau menjanjikan sebuah janji yang engkau akan menyelisihinya. Janganlah engkau berjanji kepada saudaramu sesuatu yang engkau tahu bahwa engkau akan menyelisihinya. Akhrajahu Tirmidziyu, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis lemah itu tidak boleh dipakai. Hadis yang lemah, dhaif, tidak boleh kita meyakini itu adalah sabda Nabi alaih salatu wassalam, kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, laisa bi syadidiz dha'f, hadis itu bukan hadis yang sangat lemah, bukan sangat lemah, lemahnya lemah yang ringan. Yang kedua, laisa fi masail i'tiqad, bukan dalam perkara akidah. Yang ketiga, harus ada hadis yang sahih semisalnya. Harus ada hadis yang sahih yang semisalnya. Hadis yang kita baca ini adalah riwayatnya lemah. Mengapa Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang lemah dalam kitab Bulughul Maram? Adalah untuk diketahui. Untuk diketahui oleh kita umat Islam bahwa riwayat yang mengucapkan atau yang melafadzkan kata-kata ini adalah lemah. Para ulama zaman dulu, mereka menghafalkan yang sahih dan juga mereka menghafalkan yang dhaif dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia dari tipu daya mereka-mereka wadda'ul hadis, penipu atau pemalsu hadis. Sehingga yang lemah pun ditulis agar supaya kaum muslimin setelah beliau-beliau mengetahui ternyata riwayat ini lemah. Seperti riwayat yang dikenal, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga dibelak di bawah telapak kaki ibu. Ini riwayat yang terkenal. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, riwayat dengan lafaz ini lemah. Ya, ini tidak boleh kita meyakini ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun ada lafaz riwayat yang lain, tetapi khusus dengan kalimat ini bukanlah hadis yang sahih. Padahal hadis ini sangat terkenal. Surga di bawah telapak kaki ibu. Atau kalimat an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Lafaz ini lemah. Yang benar, Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Adapun yang mengatakan orang tua adalah pintu surga, hadis yang lemah, hadis yang sahih, sebutkan yang sahih adalah al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa fahfad wa man syaa fadayyi. Siapa yang ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, yakni surga Firdaus, maka jaga dan rawat kedua orang tuanya. Wa man syaa fadayyi, dan siapa yang ingin masuk neraka, silakan sia-siakan kedua orang tuanya, itu pun sebagai sebab masuk dalam neraka. Ini riwayat yang sahih. Sehingga disebutkan dalam kitab para ulama hadis lemah, kitab tauhid umpamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan beberapa riwayat yang lemah. Di antaranya adalah sebabnya agar kita tahu bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan lafaz itu adalah dhaif. Ya. Kita masuk yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khislatani la yajtami'ani fi mu'minin ada dua sifat yang tidak akan mungkin bersatu pada diri seorang mukmin. Ada dua sifat yang tidak akan bersatu pada diri seorang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Yang pertama, bakhil. Dan yang kedua adalah akhlak yang tercela. Bakhil dan akhlak yang tercela. Kita tahu tentang bakhil itu dilarang karena memang itu merugikan. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, siapa lafaz depannya itu? La hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang dia bisa, innama ahlaka man kana qablakum kafartu masailihim. Ini lafaz belakangnya. Ittaqudunya wa taqunisa fa inna awwal fitab bani israil kanat fi nisa. Nabi menyebutkan sifat iyyakum wa shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Beliau mengatakan hati-hati kalian dari sifat bakhil. Karena sifat bakhil itu menghancurkan kaum sebelum kalian. Sebutkan dengan lafaz yang sudah lewat, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmil qiyamah wattaqu asyuha fa inna syuha ahlakana man kana qablakum. Kebakhilan itu menghancurkan kaum sebelum kalian. Karena itu berhati-hatilah dari sifat kebakhilan itu. Orang yang bisa menjaga diri dari sifat bakhilnya, dia akan bahagia. Umay yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dia mampu menahan, mampu menghilangkan sifat kebakhilan, maka merekalah orang-orang yang akan bahagia. Kenapa? Dia tidak terkena sifat bakhil. Dia berbagi, dia ringan, dia bisa membantu, dia senang dengan dia memiliki harta dan bisa dia membantu kepada orang lain. Namun hadis ini disebutkan riwayatnya dhaif, akhraj at-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, namun dalam sanadnya ada kelemahan. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam dhaif at-Tirmidzi. Kita masuk riwayat yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mustabani ma qala fa'ala al badi ma lam yad'id al madhlum. Kita masuk yang berikutnya dulu aja. Ini ada sebuah syarah yang perlu kita lihat. Wa'an Abi Sirmah. Wa'an Abi Sirmata radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man dar musliman darahullah. Barang siapa yang membahayakan seorang muslim, maka Allah akan menimpakan satu madarat kepadanya. Allah akan memberikan mara bahaya kepadanya sebagai balasan dari perbuatannya. Kita tahu al-jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan apa? Amal perbuatannya. Maka dalam hadis ini mengatakan, man dara musliman darahullah. Barang siapa yang dia memadarati seorang muslim, membahayakan orang muslim, maka Allah akan timpakan padanya kemadaratan sebagai balasan. Di sini ada sebuah faedah, kalau kita mengganggu orang muslim, jangan kita anggap kita hanya menghadapinya, tapi di balik itu, di belakang itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas perbuatan kita. Orang yang kita zalimi lemah. Secara ekonomi lemah. Secara fisik lemah. Tapi dia muslim. Maka Allah yang akan membalas orang yang menzaliminya. Sehingga jangan menganggap sepele perbuatan zalim. Karena Allah yang akan membalasnya. Apalagi kalau orang itu mukmin, lagi bertakwa, orang yang soleh, jangan berani-berani kita menyakitinya, karena Allah yang akan menghadapi kita. Allah mengobarkan perang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang dia menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, orang-orang yang aku cintai, barang siapa yang memusuhinya, maka faqad adzantuhu bil harb. Aku telah mengobarkan perang melawannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah walinya Allah itu? Walinya Allah disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disebutkan dalam ayat sebelumnya, ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut ada pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wali itu tidak terbatas jumlahnya. Apalagi cuma 9. Sedikit sekali. Wali Allah itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah secara itikad benar, keyakinannya benar, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa secara amaliyah, perbuatannya pun benar, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itulah waliullah. Nah, kita diingatkan, hati-hati, jangan memusuhi mereka, jangan mencela, jangan menghardian merendahkan mereka. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengobarkan perang kepada siapa saja yang mencela, menghina dan merendahkan mereka, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman lagi bertakwa. Nah, dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, saya ulangi, riwayat Imam Abu Dawud Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, hadis ini mengingatkan kita, jangan berani-berani menyakiti orang muslim. Menyakiti fisiknya, memukulnya, menendangnya, mencubitnya. Hati-hati, kadangkala santri dengan santri berkelahi. Jangan, dia saudaramu, muslim, ahli sunnah. Kalau kamu menyakitinya, ingat hadis ini. Barahullah alaih, Allah akan timpakan mara bahaya menimpanya sebagai balasan agar dia merasakan apa yang dia lakukan kepada temannya. Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaihi. Dan barang siapa yang syaqqa, artinya merobek, syaqqa yasukku, merobek, Barang siapa yang merobek seorang muslim, maka Allah akan merobeknya. Maknanya sama, menyakiti, menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim, mencela, menghina, sifat tercela. Ingat-ingat, kalau Anda melakukan itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasmu dengan balasan yang setimpal. Hadirin sekalian, ini bukan hukum karma. Perhatikan, ini bukan hukum karma. Karena kalau hukum karma, itu tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jal. Hukum karma itu, orang melakukan apa akan terkena ini. Tanpa diyakini dari Allah Azza wa Jal. Itu hukum karma. Kata mereka, hukum alam. Itu syirik itu. Kenapa syirik? Karena akan adanya anggapan selain Allah yang bisa menghukum. Yang bisa memberikan kemadharatan. Dia berbuat seperti ini. Akan terkena seperti ini. Bukan karena Allah. Oh, bukan. Ini karma. Nah, ini haram hukumnya. Apalagi diyakini. Iwa ini Tuhan selain Allah yang menimpakannya. Ini syirik yang seperti ini. Kufur. Sehingga dalam Islam tidak ada hukum karma. Yang ada, siapa yang melakukan perbuatan kemungkaran, Allah menghukumnya. Sehingga terjadi pada dia sesuatu karena Allah yang menghukumnya. Seperti pada hadis ini, man dara musliman darahullah alaih, atau darahullah, barang siapa yang membahayakan, yakni berbuat sesuatu yang membalimi seorang muslim, maka Allah akan timpakan padanya sebuah kemadharatan sebagai hukuman padanya. Wa man syaqa musliman, siapa yang merobek seorang muslim, merobek itu menyakiti hati, menyakiti fisik, menyakiti nama baik, maka Allah Azza wa Jal syaqallahu alaih, akan merobeknya, menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Kita meyakini terjadinya sebuah hukuman adalah karena Allah Azza wa Jal yang menghendaki. Bukan karma yang tiba-tiba alam menentukannya. Tidak boleh kita meyakini seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Nah, di sini berarti kita harus apa? Hati-hati mas. Jangan kita gegabah. Urusannya akhirat. Bukan hanya urusannya duniawiyah. Karena itu harus kita berhati-hati dalam berhubungan satu dengan yang lain. Jangan bergabang-gabangan menyakiti hati, fisik, ataupun yang berkaitan dengan harta. Wa an Abi Darda radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabghadul fahishal badi. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yabghadu, marah. Yabghadu artinya apa? Marah. Al-fahisha, orang yang ucapannya kasar. Al-badi, yang kotor. Orang yang ucapannya kasar, memaki, merendahkan, mengumpat, mengatakan kata-kata yang kotor. Kebun binatang keluar semua. Tahu maknanya? Kalimat, kamu ini, kamu itu, keluar kaki empatnya. Kaki empat contohnya apa? Kambing, sapi. Ya bukan itu mas. Yang ada caciannya. Kita eman-eman mulut kita mengucapkannya. Ya. Itu al-fahish al-badi. Allah murka kepada orang seperti itu. Termasuk dari ucapan yang kotor, ucapan yang kasar adalah membentak, merendahkan, mencibir, menghina, merendahkan. Hati-hati. Allah murka kepada orang yang seperti itu. Apalagi orang yang soleh. Yang dia beriman, yang dia bertakwa. Yang dia beribadah kepada Allah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Yang kita kenal orang-orang baik selama ini. Dikatakan sebagai orang yang ini dan itu. Cercaan dan makian yang kotor yang keluar dari lisannya. Ini orang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Orang itu akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka jadilah seorang muslim yang menjaga lisan. Jangan mengumbar lisan cercaan, makian, cacian, penghinaan, merendahkan. Jangan. Apalagi kalau kita berkeluarga kepada istri kita yang kita cintai, kepada anak kita, darah daging kita, diumpat, dicaci, dimaki, dicela, jangan akhi. Orang lain saja tidak boleh, apalagi bagian dari keluarga kita. Apalagi orang tua. Hukumnya dosa besar. Ya, wala taqul lahum uff. Jangan kamu ucapkan kepada orang tuamu kalimat fus. Jangan. Itu hukumnya haram, menyakiti hatinya. Itu termasuk pada kalimat fahish al-badi, kasar dan kotor. Seorang mukmin identik dengan menjaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa diam, kamu ngomongnya kotor, diam. Kamu kalau lagi marah keluar kata-kata yang jelek, diam. Kita harus menyadari temperamen kita tinggi. Kalau lagi marah, berucap kalimat-kalimat makian, cacian. Bodoh kamu, umpamanya. Nek dijawakna kasar banget. Goblok wae. Nah, kan elek banget. Jangan. Wong itu anakmu, itu saudaramu, itu muridmu. Kamu caci, apa manfaatnya? Haram hukumnya. Allah murka padamu kalau kamu tidak bisa menjaga lisanmu. Innallaha yubghidu al-fahishal badi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, marah besar kepada siapa yang berlisan dengan lisan yang kasar, yang kotor. Wal'iyadu billah. Walahu min hadithi Ibn Mas'ud, riwayat Imam Tirmidzi juga, dari sahabat Ibn Mas'udin radhiyallahu an, rafahu, beliau mengangkat hadith ini sampai kepada Nabi. Ini hadith ini marfu'. Bersabda Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an. Bukanlah seorang mukmin itu adalah seorang yang suka ta'an. Ta'an itu menikam. Ta'ana menikam. Menikam dengan senjata atau menikam dengan kata-kata. Yang kadangkala orang mengatakan tajamnya lisan melebihi tajamnya sebilah pedang. Karena yang terlukai adalah hati. Mencaci, mencela, merendahkan. Kamu ini orang yang miskin. Sudah miskin, bodoh. Kerjaannya apa? Tidak punya apa-apa. Kamu dicaci maki. Na'udhu billahi min zalik. Itu walaupun tidak tersayat tubuhnya, tetapi tersayat hatinya. Nah, seorang mukmin laisa bita'an. Bukan orang yang suka mencaci. Atau dalam hal ini menikam. Walal'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. La'an. Dari kalimat la'ana. Seorang muslim tidak memiliki kebiasaan mengumpat melaknat. Walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukan orang yang omongannya kotor, dan bukan pula orang yang omongannya kasar. Hadis ini dihasan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Hakim. Al-Imam Hakim mensahihkannya. Warajjaha Ad-Dharuqutni waqfahu. Al-Imam Dharuqutni merajihkan mauquf kepada Al-Imam Ibn Mas'ud. Di akhir dari pembahasan tentang riwayatnya, Al-Imam Al-Albani mengatakan, hadis ini wasahu Al-Albani marfu'an. Hadis ini disahkan Syekh Al-Albani dengan marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat pada Sahih At-Tirmidzi keterangan Syekh Al-Albani. Sehingga seorang mukmin wa kaum muslimin betul-betul harus menjaga lisannya, menjaga kepribadiannya, watak-wataknya. Kalau dulu sebelum mengenal dakwah salafiyah, temperamen, maka dengan ilmu-ilmu yang kita baca, harus bisa menahan dan merubahmu. Dulu itu kamu belum tahu ilmu. Kamu belum mengerti bimbingan Nabi, temperamen. Suka marah, kalau sudah marah omongannya kotor. Sekarang berubah, kita sudah tahu ilmu. Jangan bangga, saya temperamen orangnya, bangga. Ngasih tahu sama orang lain, jangan macam-macam dengan saya, nanti tak pukul. Lah kamu sudah ngaji sekian lama, sifat kayak gitu dipelihara. Sebagai bentuk kebanggaan, saya orangnya maaf-maaf. Tidak bisa untuk memaafkan. Loh, itu tercela. Orang mukmin itu memaafkan. Wa'fu wasfa'u. Memaafkanlah kalian dan berlapang dadalah kalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Jangan sifat-sifat yang kasar, yang kotor, yang jelek, tukang marah, itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Nah, jangan. Harus menyadari betul itu sifat tercela yang seorang mukmin harus menjauhinya. Itu kalau kamu mukmin. Kalau kamu tidak bisa menjaganya, berarti dipertanyakan keimananmu. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, seorang mukmin laisal mu'min bitta'an. Seorang mu'min bukanlah dia orang yang suka mencerca. Walala'an. Seorang mu'min bukanlah seorang yang suka melaknat. Walfa'ish. Seorang mu'min bukan orang yang omongannya kotor, berteriak-teriak, enggak sopan banget. Ya. Omongannya sudah kotor, teriak-teriak, ribut. Mu'min tidak seperti itu. Walalbadi, dan tidak pula ucapannya kasar, penuh dengan kemarahan emosional, omongan-omongan jorok yang diharamkan dalam agama kita keluar dari lisannya. Seorang mukmin tidak seperti itu. Menuntut kita untuk apa? Berubah. Karena itu sangat heran ketika adanya orang yang dia memiliki ilmu, bahkan di persilakan untuk mengisi ta'lim seorang ustaz bahasa kitanya, tapi lisannya tukang mencela, lisannya tukang mencerca. Kalaulah dia menulis di statusnya juga mencela, katanya orang yang ustaz, katanya pengikut ustaz, tapi kotor-kotor omongannya, penuh dengan cacian makian, bahkan mengklaim dirinya mengikuti ulama. Sisi mana? Apakah ulama ada yang mengajarimu dengan kalimat yang kasar-kasar itu? Yang kotor-kotor itu? Ulama siapa? Kalau ada, itu ulama su, ulama jelek. Jangan diikuti. Hakadza kaum muslimin. Seorang ulama tidak akan membiarkan orang yang mengikutinya bersikap kasar, kotor. Abaliki kepada orang-orang yang membawa dakwah salafiyah. yang mereka menyuruhkan tauhid wa sunnah. Mengapa dicela dan dimaki, dijuluki dengan julukan-julukan yang keji? Na'udzubillahi min dzalik. Dulu ada orang dari mereka yang mencerca habis-habisan. Saya ingatkan, jangan begitu wahai ustaz. Ittaqillah satuktabu ma qulta. Takutlah engkau kepada Allah, akan ditulis ucapan-ucapanmu ini oleh malaikat. Kita ingatkan, tapi cercaannya di luar kebiasaan dan memang luar biasa. Bukan hebatnya, jeleknya. Dia mengatakan termasuk di antara kegoblokanmu dan para ustaz-ustaz kibir. Kalau saya dicela goblok, ya memang gobloklah, enggak apa-apa. Kamu lebih pandai. Tapi ketika mengatakan ustaz-ustaz kibir, ustaz-ustaz yang sombong, ini perbuatan yang sudah di luar batas. Blokir saja nomornya. Kita enggak butuh dengan dia. Masa asatidah semuanya disifati sombong seperti iblis? Na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin tidak layak berbuat seperti itu. Bukan tidak layak, tidak boleh. Seorang mukmin penuh dengan rasa takut. Dalam ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga. Karena kaitannya semuanya adalah dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. An Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati. Jangan kalian mencela orang-orang yang telah mati. Fa innahum qad ahdaw ila ma qaddamu, akhrajahu al-Bukhari. Karena sesungguhnya mereka sungguh telah melakukan apa saja yang telah mereka kerjakan, yakni mereka telah selesai dengan apa yang mereka telah lakukan. Orang yang mati sudah tidak bisa berbuat apapun. Dia telah selesai perbuatan di muka bumi ini. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sudah mati? Kalau dia muslim, maka kita doakan. Muslim, kita doakan. Karena yang tidak boleh didoakan kebaikan adalah orang yang mati di atas kesyirikan dan di atas kekafiran. Contohnya siapa? Contohnya seperti Nabi Ibrahim. La astaghfirullahu laka ma lam unha ang. Aku sungguh-sungguh akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Falamma tabayyana lahu annahu min ashabil jahim. Tapi ketika sudah jelas bahwa bapaknya Ibrahim adalah penghuni neraka Jahim, maka dilarang. Tidak boleh seorang mukmin ayastaghfirul musyrikin. Tidak boleh seorang mukmin mendoakan ampunan bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Tapi kalau dia masih muslim, bukan musyrikin, bukan kafirin, bukan pula munafikin, maka kita doakan. Selama dia orang muslim, kita mandikan, kita kafani, kita salati, kita doakan dengan doa kebaikan selama dia muslim. Muslim itu siapa? Muslim. Ahlul bid'ah, muslimin. Saudara kita ahlul bid'ah, dia muslim, doakan. Bukan hal yang haram mendoakannya. Bahkan dia butuh dengan doa kita yang ahlu sunnah. Agar Allah mengampuninya, memaafkannya. Di dalam sholat jenazah, kita disuruh mendoakannya. Syekh Shalih Fauzan dalam bab ini panjang lebar ketika beliau menjelaskan syarh sunnah karya Imam Al-Barbahari ketika beliau mengurutkan orang-orang siapa saja yang boleh kita solati dan kita doakan adalah orang yang mata min ahlil kiblati, orang yang mati dan dia termasuk muslim, yaitu orang yang solat mengarah kepada kiblat. Walaupun dia bunuh diri, ya, walaupun dia bunuh diri, tetap dia muslim, karena bunuh diri bukan mengkafirkan dan mengeluarkan orang dari Islam, tidak. Itu kabair dzunub, dosa-dosa besar, bunuh diri, qatlun nafs. Ada seorang mati gantung, gantung diri pakai tambang, kemudian matanya melotot, begitu. Wah, mengerikan, lidahnya keluar, mungkin sudah sekian hari baru kedapatan, tubuhnya sudah membengkak, baru kelihatan, wah, ada bau busuk, ternyata orang mati gantung. Ya, apa agamanya? Muslim. Maka lakukan, kalau masih bisa dimandikan, dimandikan. Kadang kalau tubuhnya sudah membengkak, dicuci dengan air dan digosok, kulitnya mengelupas. Itu serahkan aja ke rumah sakit yang memiliki ilmunya. Bagaimana caranya? Orang kebakaran, orang mati kebakaran dicuci, itu dagingnya terkelupas. Ketika memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya sudah, dibungkus plastik karena sudah sangat bau umpamanya. Ya. Tetapi dia muslim, terus bagaimana? Kalau memungkinkan dikafani. Tapi kalau tubuhnya sudah bengkak, busuk, korban mutilasi, tidak diketahui kecuali sampai satu minggu, aromanya sudah tidak sedap, tidak memungkinkan, bungkus plastik. Sehingga tidak mengganggu dan menyakiti atau menyebarkan penyakit kepada orang yang sehat. Kemudian, solati. Karena dia muslim. Setelah itu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Muslim dia. Kita diperbolehkan untuk mendoakannya. Nah, mereka-mereka yang sudah mati, tidak boleh kita mencela. La tasubul amwat. Jangan kita mencela orang yang sudah mati. Itu sudah selesai urusannya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah memaafkan dosa-dosanya. Semoga Allah menerima amal kebaikannya. Begitu sikap kita kepada seorang yang mati di atas keislaman. Jangan atau tidak boleh bagi kita ketika memandikan jenazah muslim dia. Terhormat hayyan wa mayitan. Orang muslim itu terhormat, dihormati ketika masih hidup dan setelah mereka mati. Dimandikan, di tubuhnya ada bercak-bercak, di tubuhnya ada sekian luka, di tubuhnya ada koreng, di tubuhnya ada cacat, maka amanah haram hukumnya bagi yang memandikannya dia bercerita. Tahu kamu fulan, ternyata di tubuhnya ada ini. Saya tahu ketika memandikannya itu haram hukumnya. Selama ini si fulan ketika hidup menyembunyikan aib itu. Selama ini si fulan ini ketika hidup tidak pernah bercerita. Begitu engkau memandikannya, ini amanah. Tidak boleh engkau membongkar atau menyebarkan kejelekannya. Yang kau lihat ini termasuk hukum ghibah yang dilarang dalam syariat. Menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita untuk kita menceritakannya. Sehingga orang muslim itu terhormat atau dihormati ketika hidup dan setelah mereka mati. Tidak boleh kuburannya untuk duduk. Tidak boleh kuburannya untuk dilangkahi, untuk diinjak-injak. Dihormati. Dikasih tanda. Di atasnya itu kepalanya ada batunya. Sebagai tanda ini adalah kuburan. Ditinggikan tempatnya melebihi daripada rata-rata, dikarenakan untuk diketahui itu adalah makam. Tapi tidak boleh dikijing, karena itu melanggar syariat. Hadul makan, seorang muslim itu terhormat, hayyan wa maitan, ketika hidup dan setelah mereka mati. Tidak boleh bagi kita cerita kejelekan orang yang sudah mati. Dihibai fulan ketika hidupnya, saya lihat begini, begini, begini. Wah, dia muslim, saudara kita. Jangan kau ceritakan kejelekannya. Kalau dia masih hidup, engkau mendengarkan kau ceritakan ini, dia akan marah. Nah, dalam hal ini, dia sudah mati. Tetapi malaikat akan mencatat perbuatanmu kelak di akhirat. Kamu akan dituntut oleh orang yang sudah mati tadi. Hakadha kaum muslimin. Jasadnya seorang muslim tidak boleh dimutilasi. Atau tidak boleh untuk praktek kedokteran. Tidak boleh. Syekh bin Baz ditanya tentang bolehkah menggunakan jasad seorang muslim untuk praktek kedokteran. Maka jawabnya haram hukumnya. Tidak boleh. Harus dihormati itu. Kalau orang kafir, boleh. Kenapa orang kafir boleh? Karena tidak ada kehormatannya. Di samping itu, kaum muslimin, orang yang sudah mati, ketika disayat, atau dibedel, atau dipatahkan tulangnya, dia akan merasakan sakit. Sebagaimana orang yang masih hidup. Ini perkara lambu gaib yang tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Kecuali adanya wahyu. Nabi mengatakan, kasru azimul mayyit kakasrihi indal hayy, mematahkan tulangnya mayit maka sebagaimana dia mematahkannya ketika dia hidup, rasa sakitnya sama. Orang yang sehat waras dipatahkan tiba-tiba tangannya, haram hukumnya, kena delik penjara, menyakiti orang. Demikian pula ketika orang yang sudah mati dipatahkan tangannya karena faktor ingin diteliti begitu sesuatu yang tidak ada hajatnya, otopsi mamanya yang tidak dibutuhkan sekali, maka jangan, dia akan merasakan sakit sebagaimana ketika dia masih hidup. Maka seorang muslim menjaga saudaranya ketika dia masih hidup dan ketika setelah dia meninggal dunia. Yang terakhir, An Hudzaifah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qattatun. Tidak akan masuk surga qattatun. Apa makna qattatun? Orang yang suka adu domba. Bahasa lainnya namam. Apa itu namam? Menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain. Antarik lisan dalam rangka menimbulkan kejelekan. Umpamanya, fulan bicara kepadamu sesuatu hal tentang si fulan. Ternyata engkau sampaikan ucapan itu kepada orang tersebut. Untuk terjadi apa? Kebencian antara si fulan yang satu dengan si fulan yang satu. Itu namam namanya. Al-Qattat. Kalau ada orang seperti ini akan rusak. Komunitas kita, saudara-saudara kita. Diadu satu dengan yang lainnya. Cari-cari, dikorek-korek. Kamu ada masalah apa dengan si fulan? Oh itu sudah dulu. Nggak usah bicarakan. Enggak, saya cuma pengen tahu. Diceritakan. Nah, begitu dia sudah mendengar kisah ini, padahal ini sudah lama, dia mengisahkan saja tidak mau, tapi karena kamu bertanya-tanya, akhirnya dia bercerita. Kamu sampaikan kepada yang lawannya dengan modelmu, saya dengar dari si fulan kamu katanya begini-begini, kamu lah itu udah lama, kenapa kok berbicara lagi dia? Padahal dia sudah tidak mau berbicara karena kamu yang mencari-cari. Akibatnya dikesankan kepada lawannya, fulan masih berbicara berarti masalah dulu. Ini enggak beres ini, katanya minta maaf, mencuat lagi masalah ini. Yang memberikan kabar gembira, yang memberikan kabar ini tadi bergembira dalam hati. Wah, ayo, memang kayak gue pasien kayak gue, tembiling baik. Begitu ketemu, pak tembiling. Adu menungsa, bukan lagi adu domba. Orang yang diajar, yang di akhirnya terjadi permusuhan, dia bergembira dengan itu, tepuk tangan dalam hatinya, kaus ngono, tempiling bayang antek nyonyor. Begitu dipertemukan, ada apa mas marah-marah? Kamu katanya sudah minta maaf, sudah dulu ini terjadi, kamu masih ngomong, saya nggak ngomong, orang ini yang bercerita. Ketahuan orang ini namam, jangan deketi orang ini. Orang ini tukang adu domba dan membuat kerusakan dalam pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekian hadis. Diharap para santri menghafal ya. Kalau kamu tidak memiliki kebiasaan menghafal, kamu tidak punya ilmu. Al-ilmu la yasali bil-hifz. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan dulu. Ilmu itu tidak akan bisa kau miliki kecuali dengan apa? Dihafal. Kalau tidak mau menghafal, tidak suka menghafal, kamu ilmunya akan sedikit. Karena itu dihafalah. Mumpung kamu masih dalam proses atau dalam waktu-waktu masa-masa belajar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.